Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ أَجْمَعِينَ. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatu Al-Wusabiyyah fi Tashhili Matan Al-Ajurumiyyah, karya dari Hadirat Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit hafizahullahu ta'ala. Ikhwan fiddin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan al-mubtada dan al-mubtada wal khabar, juga sampai pada pembahasan terakhir yang berkaitan dengan aqsamul khabar. Ya, kemudian ya, sebagai tugas ya adalah membuat jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar dan mewakili masing-masing dari bentuk khabar, baik dari khabar mufrad ya ataupun ghairu mufrad. Alhamdulillah sudah ada 4 yang mengirimkan jawaban. Ya, Al-Akh Aspandi, Al-Akh Aziz Noval, Al-Akh Halwani, dan Al-Akh Al-Ukhti Wati. Ya, dan beberapa di antaranya alhamdulillah jawabannya sudah benar, bisa paham di dalam membuat jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar ya, dan sebagiannya ada yang terlihat mungkin masih bingung bagaimana cara membuat jumlah. Nah, pada pertemuan kali ini ya kita akan bahas saja bagaimana membuat jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar ya, dan bagaimana kalau khabarnya misalnya adalah khabar dalam bentuk jumlah, baik itu ismiyah atau fi'liyah ya, atau fi'liyah. Baik. Ya. Yang pertama yang harus kita pahami, asal dari mubtada itu dia adalah ma'rifat. Ya. Al-asal fi al-mubtada adalah al-ma'rifah. Ya. Jadi beberapa contoh menyebutkan mubtadanya itu datang dalam bentuk nakirah. Mubtada datang dalam bentuk nakirah. Ya, tapi yang bolehkah, kalau pertanyaannya bolehkah mubtada datang belum datang dalam bentuk nakirah, jawabannya sekali lagi hukum asalnya mubtada itu adalah ma'rifah, kecuali dalam keadaan tertentu atau kalau dalam istilah nahunya ada musawwighat, ada hal-hal, ada keadaan-keadaan yang membolehkan mubtada itu datang dalam bentuk nakirah. Nah, kita belum sampai pada itu. Ya, dan bukan di sini pelajarannya karena tidak diterangkan, kita tidak akan menerangkan apa yang membolehkan, yang menjadikan mubtada itu boleh datang dalam bentuk nakirah, tetapi kita katakan asalnya dalam bentuk ma'rifat, dan kita dalam contoh yang sederhana menggunakan hukum asal ini yaitu mubtada itu adalah ma'rifat. Ya. Nah, yang kedua, khabarnya, nana khabarnya. Ya, misalnya khabar itu, ya, khabar itu kalau mubtada-nya, ya, al-khabar itu datang dalam bentuk, kalau dalam al-khabar itu asalnya adalah apa ya, lebih tepatnya dikatakan kalau ya, kalau ingin menjelaskan keadaan, ya, kalau khobar itu ingin menjelaskan keadaan mubtada-nya, ya, maka khobar itu datang dalam bentuk mushtaq. Ya, apakah itu isim fa'il atau isim maf'ul? Ya. Contohnya, kita ingin menerangkan Zaid berdiri, maka kita katakan, ya, Zaidun qa'ibun. Ya, kalau dia duduk, Zaidun jalisun. Ya. Bukan didatangkan bentuk masdarnya. Zaidun misalnya qiyamun. Ya. Atau Zaidun julusun. Ya. Ini tidak seperti ini. Tapi datangkan apa yang menjadi isim fa'il atau isim maf'ulnya. Ya. Zaidun tidur misalnya. Zaidun na'imun. Ya. Bukan Zaidun naumun. Ya, ini tidak pas. Ya. Kemudian juga di dalam aturan mubtada dan khabar, kalau khabarnya mufrad maka khabar mengikuti mubtada. Khabar mengikuti mubtada. Asalnya demikian dari sisi mudzakkar muannas, dari sisi mufrad musanna jamaknya, dan dari sisi mufrad dari sisi tadzkir wa ta'nits, mudzakkar muannas sudah, dari sisi ya, dari sisi itu ya, mudzakkar muannas, dan dari sisi mufrad musanna atau jamaknya. Ya, contohnya yang benar Zaidun, Zaidun lagi ya, qa'imatu, qa'imun. Yang benar Fatimatu qa'imatun. Ya. Yang salah Fatimatu misalnya Jalisun, ya Jalisun, misalnya, ya aku masalahnya demikian. Atau Zaidun ko imani, ya Zaidun ko imani, ini salah. Yang benar Az-Zaidan ko imani, yang benar, ya. Baik. Kemudian, ya, kalau dia datang dalam bentuk jumlah. Nah, ada yang sebenarnya tidak atau belum terjelaskan kemarin karena memang tidak disebutkan apa itu. Ya, kalau idzakana al-khabar, ya, idzakana al-khabar, ya, jumlatan, ya, falabudda an yakuna lahu rabitun. Ya, kalau khabarnya datang dalam bentuk jumlah harus ada rabitnya, pengikatnya antara mubtada dan khabar, ya. Nah, di antara bentuk khabar itu mislu misalnya ad-domir. Ya. Tidak boleh misalnya dikatakan misalnya nih. Zaidun amrun qaibun. Ya, ini salah. Zaidun amrun qaimun, ini salah. Ya, atau Muhammadun, ya, ja'a Umaru. Muhammadun ja'a Umaru. Ini salah. Kenapa? Karena tidak ada robitnya, pengikatnya. Ya, kalau kita lihat pada contoh, ya kita lihat misalnya. Yang benar bagaimana? Zaidun abuhu misalnya qaimun. Zaidun abuhu qaimun. Di sini ada domir. Ha. Ini yang menjadi rabitnya. Ya kembali kepada Zaid. Jadi ada pengikat antara mubtada dengan jumlah yang menjadi khabar. Ya jadi jumlahnya itu bukan jumlah yang berdiri sendiri tanpa ada hubungan dengan mubtada. Nah ini nggak bisa. Ya. Mubtada khabar harus ada apa? Harus ada pengikatnya atau yang disebut dengan rabit, penghubungnya. Ya, Muhammadun misalnya Muhammadun ja'at ummuhu misalnya. Ja'at ummuhu. Ada pengikatnya ini. Dhamir ha kembali kepada Muhammad. Ya, kalau Muhammadun ja'a amrun atau ja'a umaru, apa urusannya Umar dengan Muhammad? Ya, ini enggak ada hubungannya ja'a Umar dengan Muhammad. Begitu ya Zaidun amrun qaimun. Ya, ini tidak ada hubungannya. Nah, memang yang namanya kita membuat sendiri itu perlu banyak latihan. Ya, perlu banyak latihan. Perlu banyak melihat contoh dan perlu melewati masa-masa kita salah, ya. Kita salah itu enggak masalah, ya. Salah itu tidak masalah. Yang masalah itu, ya, kalau kita tidak berani untuk salah. Ya, kalau kita tidak berani untuk mencoba dan tidak berani untuk salah, itu yang menjadi masalah. Ya. Kalau kita mencoba dan kita salah, kita tahu salah kita apa, maka kita bisa membenarkan atau mengoreksi dari kesalahan kita. Ya. Nah, ini di antara kesalahan kesalahan yang berkaitan dengan dalam membuat jumlah ismiyah. Baik, ya, ini dan kalau ada yang ditanyakan, ya, bisa ditanyakan, ya, apakah lewat yang punya nomor WhatsApp bisa lewat WhatsApp, atau kalau yang istilahnya apa namanya di inbox boleh tanya di inbox. Ya, nah sekarang silahkan kalau yang merasa masih salah ya mau dibenarkan, karena ada yang beberapa yang sudah ini sudah benar insya Allah Ta'ala ya, untuk dibenarkan nanti ya. Allah Ta'ala alam, ini saja ya, hari ini kita bahas ini saja untuk apa namanya cara membuat jumlah ismiyah, ya, cara membuat jumlah ismiyah, ya. Dan kalau dalam yang perlu kita pahami dalam dalam mempelajari ilmu bahasa, ya, bahasa apapun, ya, ya, terutama kita sedang belajar bahasa Arab, itu harus memang banyak praktek. Ya, praktek itu banyak bentuknya. Ya, ada yang kita kenal dengan hiwar atau dialog, yaitu kita memperlancar dari sisi lisan kita dan juga pendengaran kita. Atau dari sisi kita penerapan kaidah. Ya, penerapan kaidah. Nah, nahwu ini kan ilmu kaidah. Ya, kaidah yang ada di dalam bahasa Arab. Nah, itu kalau tidak kita praktekkan, ya, tidak kita praktekkan apakah dengan latihan yang diberikan, atau misalnya dengan kita berusaha untuk, apa namanya, praktekkan dalam bentuk membaca, ya. Nah, ini, apa namanya, susah kita untuk bisa berkembang dengan cepat, ya, bisa berkembang dengan cepat, ya. Nah, kalau kita praktekkan itu tadi bentuknya. Kalau misalnya, ya, kalau kita berada di lingkungan yang memang orang-orang Arab, ya, ya, mungkin kalau sekarang ini kita tidak bisa, ya, itu sangat membantu. Ya, ketika kita dulu belajar di Yaman misalnya, ya, dengan lingkungan yang otomatis di situ lingkungan orang-orang sana, ya, belajar pun otomatis juga kita harus segera untuk bisa beradaptasi, ya, insya Allah lebih cepat, ya. Nah, bagaimana kalau kita yang ada di sini, ya, apa, coba praktekkan, ya, kalau kita praktek membaca banyak dari kitab-kitab atau risalah-risalah yang ditulis oleh masyayikh kita yang bisa dibaca ya dengan bahasa yang mudah ya, dan kalau kita rajin insya Allah kita cepat ya, atau kalau untuk melatih pendengaran dengan mendengar pelajaran-pelajaran masyayikh ya yang bahasanya jelas, suaranya jelas dan relatif mudah ya kosakatanya untuk kita pahami. Itu sangat sangat membantu insyaallah taala. Ya. Wallahu taala alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Naktafi lana subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.